الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pembahasan kali ini adalah tentang hukum tawaf wada' bagi umrah. Tawaf wada' maknanya adalah tawaf perpisahan dengan Baitullah al-Haram. Ketika seorang muhrim telah menuntaskan amalan manasiknya, sepakat para ulama bahwa tawaf wada' disyariatkan untuk haji, diwajibkan untuk jamaah haji melakukan tawaf wada'. Dalilnya adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yanfiranna ahadun hatta yakuna aw akhira ahdihi at-tawafu bil bait." La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhira ahdihi at-tawafu bil bait. Janganlah seorang di antara kalian meninggalkan Makkah, yani Masjidil Haram, kecuali sampai amalan terakhir yang dilakukannya adalah tawaf di Ka'bah. Kemudian diistilahkan oleh para fuqaha dengan tawaful wada', tawaf perpisahan. Sepakat para ulama bahwa tawaful wada' disyariatkan untuk haji. Hukumnya wajib. Sementara untuk umrah, berbeda pendapat ulama dalam tiga pendapat. Pendapat pertama menyatakan wajib sama seperti haji. Pendapat kedua menyatakan tidak wajib, terbedakan dengan haji. Tidak wajib tawaf wada' untuk umrah, berbeda dengan haji. Yang ketiga adalah mustahab, bahwa tawaf wada' tidak wajib, dia disyariatkan namun hukumnya mustahab. Ini global tiga pendapat para ulama dalam hal ini. Pendapat pertama ditarjih oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pendapat kedua yang menyatakan tidak wajib sama sekali adalah pendapat Al-Imam Al-Albani dan Al-Allamah Shalih Al-Fauzan. Kemudian yang ketiga, pendapat yang menyatakan mustahab adalah yang ditarjih oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dari tiga pendapat ini, masing-masingnya menyebutkan dalil. Dalil yang menyatakan bahwa tawaf wada' tidak disyariatkan untuk umrah, dia hanya khusus untuk haji, karena hadis Ibnu Abbas yang tadi kita sebutkan konteksnya adalah di saat haji, diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam saat hajjatul wada', bukan saat umrah. Sementara sudah terjadi umrah sebelumnya, sudah pernah terjadi umroh sebelumnya, para sahabat melakukan umroh juga, namun tidak ada syariat tawaf wada. Baru diucapkan oleh Nabi saat hajjatul wada, saat haji, baru mengucapkan la yamfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdihi at-tawafu bil bait. Nah, dalil pendapat yang menyatakan bahwa tawaf wada juga disyariatkan untuk umrah, bahkan menyatakan wajib, bahwa hukum asal atau sebelum itu adalah hadis Ibnu Abbas ini. Beliau mengatakan bahwa juga berlaku untuk umrah. Tidak ada dalil yang membedakan, mengkecualikan bahwa ini hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Sementara hukum asal daripada manasik umrah adalah sama dengan manasik haji, kecuali memang ada dalil yang membedakannya. Dalil pendapat ini yang menyatakan bahwa sama hukum asalnya manasik umrah dengan manasik haji adalah hadis Ya'la bin Umayyah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isna' fi umratika ma anta sani'un fi hajjik." Lakukanlah segala manasik dalam umrahmu sama seperti manasik yang kamu lakukan saat haji. Ini hukum asalnya, bahwa manasik umrah adalah sama dengan manasik haji, kecuali yang memang telah ada dalil yang memperkecualikan, seperti wukuf di Arafah terkecualikan, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaful ifadah, jumrah, lempar jumrah, jumratul aqabah was-sughra wal-wusta, ini semua khusus untuk haji. Sementara untuk umrah pada hukum asalnya sama, sebagaimana perintah Nabi kepada Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, isna' fi umratika ma anta sani'un fi hajjik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tidak ada pula dalil, kata Syekh Al-Utsaimin, yang tidak ada dalil dari Quran was sunnah, wala ada ijma' yang mengeluarkan tawaful wada dari ibadah umrah dan bahwasanya itu hanya khusus untuk haji. Karena ini adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, la yamfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdihi at-tawafu bil bait. Di sini ada larangan dari Nabi seorang meninggalkan Makkah, dalam hari ini Al-Masjidil Haram, kecuali amalan terakhir yang dia lakukan adalah tawaf di Ka'bah. Ada beberapa pembahasan lain terkait tawaf wada ini. Pendapat yang ketiga, sebelum kita sebutkan pembahasan yang lain, adalah mustahab, dan ini yang ditarjih oleh al-allamah al-mujaddid Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Nah, wallahu taala alam, sampai saat ini perlu dikaji lebih jauh apa yang mendorong Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahwa itu mustahab, karena hampir sepakat ulama bahwa itu wajib dihaji dengan dalil yang sama. Dalil itu pula dijadikan sebagai alasan atau dasar tawaf wada disyariatkan untuk umrah. Sehingga dengan itu Syekh bin Utsaimin tetap pada posisi bahwa tawaful wada disyariatkan untuk umrah dan hukumnya wajib. Karena tidak ada yang membedakan antara haji dan umrah baik dalil Quran was sunnah ataupun ijma'ul ulama. Wallahu ta'ala alam, sebatas ini ana pribadi lebih condong kepada pendapat Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa tawaful wada disyariatkan dan wajib hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada pembahasan lain terkait tawaful wada, kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.